Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV 9 kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Ketahuilah bahwa banyak ibadah yang mempunyai pahala yang besar. Akan tetapi ulama sepakat bahwa tidak ada ibadah badaniyah yang mempunyai pahala yang besar seperti sholat. Wajibnya adalah paling afdolnya segala kewajiban, dan sunnahnya adalah paling afdolnya segala bentuk ibadah-ibadah sunnah. Maka perbanyaklah sholat, kau ruku, kau sujud dengan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada beberapa waktu yang sangat mulia kita melaksanakan ibadah sholat tersebut, khususnya di tengah malam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pun membuka peluang kapanpun kita ingin melakukan sholat selain di waktu yang telah diharamkan oleh Allah daripada ibadah yang sunnah ataupun sholat sunnah, adalah pintu terbuka bagi kita melaksanakan sholat tersebut. Dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, baina kulli adhanain sholatun liman syaa', antara adhan dan qomat, siapapun yang ingin sholat, sholatlah. Sambil engkau menunggu jamaah yang datang, baik waktu sholat subuh, baik waktu sholat zuhur, baik di waktu sholat asar, baik di waktu sholat maghrib pun, baik di waktu sholat isya, ketika azan dikumandangkan sambil menunggu iqamah orang untuk datang melaksanakan sholat wajib tersebut, kita dibebaskan untuk melakukan sholat apapun. Jangan melarang orang yang melakukan sholat kecuali mempunyai nas yang jelas, kecuali ada dalil dari kitab dan sunnah di waktu-waktu tertentu yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Maka itu, banyaklah ibadah sholat kepada Allah, dan rasakan bahwa dalam kita melakukan sholat, kita berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, akan datang kekhusyukan, akan datang kewibawaan, dan itulah kunci daripada kekhusyukan sholat. Sebagaimana ulama berkata, kalau kau ingin sholat yang khusyuk, kau ingin sholat yang hudur, rasakan di hadapan siapa engkau berdiri, di hadapan siapa engkau bersujud, di hadapan siapa engkau merukuk, lakukan rukuk. Dengannya insya Allah kau akan merasakan kewibawaan, khusyuk dan hadirnya hati, dan engkau mendapatkan pahala yang besar dalam sholatmu tersebut. Sholatlah di waktu dan saat yang kau ingini, khususnya di antara adzan dan qomat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.